Selamat siang. Assalamualaikum. Bisa nyanyi lagu ini gak? Dengerin ya. You can dedes oromu. Spesial buat ini ujung sama-sama Balorin Kers. Terima kasih banyak maternon dari Blora Ngawi, Trinil juga. 1, 2, 3, 4. Masaku balik, tak jauh kue rangapusi. Lungaku ini among boleh rajaki, tak putih ke kue utambe topi. Sofrene suene se aku lunga ninggal kowe ato parang yomu jinggo kowe. Boleh minta tepuk tangannya buat Yuka Dedes. Soraumum. Selamat siang menjelang sore semuanya. Assalamualaikum.